carai tampilan. Hanya dan sayang dong mau memisahkan pacarai tampilan. Sumpah di langit jo bumi, biarpun banyak halangan merintangi, cinta ka dia tak kabehnyo diri. Ku kalam malam samu basulu, siang kita di batarang matahari. Jo akhirnya nanti kirain nanti.